Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Suara yang tentunya di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, berbahagia sekali saya bisa kembali menjumpai sahabat Bina Suara semuanya di mana saja Anda berada yang masih terus selalu stay tune di 107.9 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya yang langsung dipancarluaskan dari Taman Pemuda Pratama yang beralamat di Jalan Sairin RT 01011 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya yang tentunya masih beraktivitas dengan segala kesibukan-kesibukan Anda di pagi hari ini, yang sudah di kantor, yang masih dengan tumpukan-tumpukan filenya ataupun yang masih di depan komputernya ya, yang seperti artinya mau gak mau harus menyelesaikan tugas hari ini, apalagi kalau besok libur. Kayaknya sekarang ngebut deh ya. Tapi jangan lupa tentunya di sela-sela kesibukan-kesibukan Anda yang namanya sedikit beristirahat mata ya, kalau memang Anda terus-terusan dari pagi menghadapi komputer, tentunya ada saatnya untuk sedikit relax ya. Dan juga mungkin biar tidak jenuh, 107.9 FM bisa menemani Anda ya. Dan baik sahabat Bina Suara, seperti yang saya janjikan tadi, saya sudah menjanjikan bahwa saya tidak sendiri karena saya akan berbincang-bincang bersama seorang motivator keuangan yaitu Bapak Hari Solputra ya. Tentunya di pagi hari ini kita akan berbicara mengenai hidup di zona nyaman. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Bapak Hari ini, dari Bapak Hari Solputra. Dan tentunya Solputra ini adalah entrepreneur dan juga seorang penulis. Jadi seorang bapak ini adalah seorang entrepreneur dan juga seorang penulis buku ya. Ternyata bukunya banyak sekali yang sudah ditulis dan bisa sahabat Bina Suara cari tentunya di toko-toko buku ya. Dan di sini profilnya adalah beliau memang menulis buku yaitu 21 Langkah Menuju Soul Entrepreneur Sejati atau Jalan Menuju Sejahtera 3 Dimensi. Yang kedua adalah 18 Decision for Soul Therapy. Kemudian ada Wealth Flow 19 Rahasia Tentang Uang Kekayaan dan Kesejahteraan. Juga Wealth Flow 19 Community Rahasia Tentang Komunitas Kesejahteraan dan Empati Embun Pemandu Hati. Ya, saya ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada Bapak Hari. Selamat pagi Mbak Sona. Iya, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan juga saya juga senang sekali akan diberikan ilmu ya. Ternyata ilmu itu kalau saya pikir-pikir bukan untuk saya saja, ini juga untuk sahabat Bina Suara di mana saja Anda berada. Betul sekali. Iya. Dan di sini Pak Hari nanti kita akan berbicara mengenai hidup zona nyaman ya. Dan di sini tentunya kita akan berbicara mengenai kuadran. Nah, ternyata di sini Bapak Hari akan memberikan motivasi dan juga akan mengenalkan apa sih yang namanya kuadran tersebut. Mungkin untuk Bapak Hari bisa langsung saja, kuadran itu apa sih, tolong dijelaskan untuk ya tentunya untuk saya dan juga untuk sahabat Bina Suara semuanya. Silakan. Ya, terima kasih sahabat Bina Suara baik dan juga Radio Buana. Kalau kita bicara tentang uang, selalu kita bicara masalah duit gitu kan. Iya, betul, betul. Tapi ada hal menarik sebelum kita bicara uang, saya ingin cerita sedikit apa pengalaman itu? Saya. Alhamdulillah saya tuh masuk ke Jakarta tahun 2002. 2002 ya. 2002 itu baru lulus masuk ke Jakarta dan bekerja di sebuah perbankan. Sahabat bisa bayangkan 3 tahun saya menjadi seorang karyawan, itu sangat nyaman sekali. Artinya pola hidup saya teratur. Iya. Masuk jam 9 atau jam 8, pulang jam 5. Iya. Sabtu Ahad liburan buat sendiri. Kalau dulu, ya? Dulu masih, oh, masih single ya. Oh, dulu iya. Masih single. Iya. Artinya dengan penghasilan pada saat itu terakhir 3,5 juta pada tahun 2003. Itu untuk seorang single lumayan. Walaupun pada saat itu masih kos atau masih kontrak. Tetapi yang menarik adalah ketika saya bertemu dengan seorang teman yang sama-sama dari Bengkulu. Iya. Dia bilang begini, Har, kalau kamu menjadi seorang karyawan, mau level presiden direktur sekalipun, kamu tetap lagi seorang karyawan. Lalu saya bilang, terus apa kira-kira solusinya? Ya kamu harus berubah. Nah, ketika saya selesai ketemu pada saat Ramadan pada tahun 2004 akhir, kalau tidak salah, saya lupa. Saya mikir, benar juga ya. sekarang posisi saya di supervisor, tetap saja karyawan. Ya. Berarti ada persoalan di sini. Kenapa? Yang kalau kita lihat ternyata mau kita level presidir sekalipun tetap kita adalah karyawan. Sampai akhirnya saya tidak bisa tidur, sampai saya mutusin tidak, saya keluar saja. Ini saya bilang, jadi dari zona nyaman menuju zona tidak nyaman. Kalau seandainya dulu saya memahami ilmu keuangan, mungkin saya akan aman-aman saja. Iya, betul. Tetapi ternyata pada saat itu, walaupun saya bekerja di sebuah institusi keuangan, saya tidak melek keuangan. Ibarat orang tidur itu, ya saya tidur aja, saya gak ngerti gitu kan, bahwa ternyata sudah ada kebakaran. Iya, betul. Nah akhirnya apa yang terjadi, saya terjun bebas. Dari penghasilan 3,5 juta, set jadi nol. Iya. Jadi mikir, iya ya, terus saya ngapain ini gitu kan, pulang ke daerah, pulang ke rumah malu gitu kan, apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau istilah saya itu dari muzaki, dulunya saya muzaki yang bayar zakat, jadi adalah mustahik. Ini pengalaman menarik ini kan. Betul, betul. Artinya, oh berarti hidup itu memang seperti itu. Tidak selamanya dengan posisi nyaman, kita enak dan seterusnya. Iya. Artinya akan ada suatu masa di mana kita akan tidak enak. Betul. Ini disebut dengan zona tidak nyaman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mensiasatinya. Kalau orang yang sudah memiliki yang namanya ilmunya keuangan, itu enak. Dia lakukan 1, 2, 3, 4-nya enak. Betul. Pertanyaannya bagaimana yang tidak tahu gitu kan. Seperti saya dulu, saya belajar tentang namanya cash flow kuadran. Jadi gimana cara cari duit. Jadi kalau kita ambil sebuah segi empat begitu, ada segi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sahabat, kalau kita sebelah kiri itu berarti kategori apa? Karyawan atau employee. Lalu yang kedua ada namanya self-employed, atau pekerja mandiri. Seperti artis, trainer dan seterusnya. Itu posisi kiri. Lalu ada di sebelah kanan, itu ada namanya pebisnis, bisnis atau investor. Nah ketika saya baca buku Robert Kiyosaki, saya pada saat 2002 itu mengalami yang namanya, oh saya ingin pindah dari zona nyaman sebagai seorang karyawan menjadi seorang yang freedom, financial freedom. Tetapi apa? Karena saya gak ngerti konsepnya. Karena memang secara fakta yang namanya karyawan itu hampir 80% di seluruh dunia. Betul, betul. Hanya 20% pebisnis dan investor. Iya. Itu kita tidak bisa menampilkan fakta tersebut. Sampai tahun 2014 saya ketemu dengan namanya IIBF, Indonesian Islam Business Forum. Ternyata paradigma yang selama ini saya dapat itu ternyata salah. Bukan berpindah sahabat, tetapi apa? Plus. Contoh, menambah ya. Contoh jadinya begini, Bu Sona seorang karyawan di radio ini dapat gaji tiap bulan, oke? Iya. Tetapi juga yang namanya Bu Sona kan juga ada bisnis retail. Harus. Misalkan harus. Contoh apa bisnis sekarang? Saya sekarang sedang membuat jahe instan. Jahe instan. Pertanyaan saya adalah, apakah Bu Sona digaji dari jahe instan tersebut? Sebetulnya digaji ya. Harusnya digaji. Harus digaji, iya digaji. Itulah yang orang tidak paham. Orang berpikir kalau yang namanya bisnis itu nggak digaji, salah. Oh iya iya. Seorang pebisnis sekalipun dia harus digaji. Artinya dia karyawan. Betul. Jadi saya mengatakan bukan berpindah, tetapi plus. Iya. Jadi cash flow kuadran itu kalau menurut gurunya Robert Kiyosaki, namanya Kate Cunningham, itu adalah plus awalnya. Jadi bukan berpindah, tapi plus. Artinya saya sebagai seorang karyawan, karena saya punya lembaga, saya digaji dari lembaga saya. Sebagai seorang trainer, saya dapat dari se-employee. Iya. Saya punya bisnis, saya juga seorang investor. Artinya empat-empatnya saya harus ada. Iya, betul. Makanya ketika nanti kita berubah dari zona nyaman menuju zona tidak nyaman, lalu dari zona yang karyawan menuju zona karyawan sejahtera, kita aman-aman saja. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman, artinya seperti pilihan dari Pak Hari tadi, dari punya uang sebagai karyawan, memang mau terus-terusan jadi karyawan? Gak mungkin kan? Akhirnya terpikirkan untuk, oh iya, masa aku mau jadi karyawan terus? Harusnya aku menjadi pebisnis dong. Tetapi karena salah perhitungan, kita kan kembali ke nol ya. Nah tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya yang A1 ini, sebelum nanti Pak Hari akan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Baik sahabat Bina Suara, sebelum Bapak Hari berbicara lebih jauh lagi, kita nikmati dulu satu lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda.